ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد para hadirin dan hadirat, para ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembahasan kita Kitab Tauhid. Dan materi yang terakhir yang kita bahas adalah tentang tabarruk atau ngalap berkah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa materi-materi yang akan kita bahas ke depan nantinya adalah masalah syirik. Apa saja bentuk-bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Dan kita sudah membahas kemarin beberapa poin yang termasuk kesyirikan, yaitu memakai jima, kemudian pelet, kemudian rukiah yang tidak syar'i. Rukiah yang tidak syar'i yaitu dengan dibaca jampi-jampi, mantra-mantra, dan yang semisalnya. Kemudian tabarruk ngalap berkah kepada sesuatu yang tidak Allah jadikan, tidak Allah syariatkan, kita ngalap berkah di situ. Itu poin-poin kesyirikan. Nah, poin itulah yang penting untuk kita ingat sebagai pegangan. Aradtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man la ya'riful khayra min asyarri yaqa'tihi. Orang Arab mengatakan, aku belajar tentang keburukan bukanlah tujuannya untuk aku lakukan keburukan tersebut, tapi agar aku bisa menjaga diri, membentengi diri. Jadi kita belajar poin-poin kesyirikan, tujuannya agar kita itu bisa menjaga diri kita. Jangan sampai kita memakai jimat. Jangan sampai ketika kita meruqyah, malah yang dibaca itu mantra dan jampi-jampi. Begitu juga kita tidak boleh ngalap berkah, kecuali harus lewat jalan yang Allah syariatkan. Kalau tidak, kita telah melakukan perbuatan syirik. Nah, yang terakhir kita bahas kemarin, tabarruk ngalap berkah, tapi dalilnya belum selesai. Kita akan lanjutkan kembali dalil tentang tabarruk atau ngalap berkah. Belajar kitab tauhid ini butuh ekstra kesabaran, karena kitabnya ini tebal dan isinya dalil semua. Kita harus sedikit fokus, harus sedikit serius agar kita bisa memahami isi kitab ini dan kita bisa memetik buahnya. Kita berharap belajar kitab ini sekali cukup. Maksudnya ketika kita belajar sekali kita sudah paham. Ya sisanya tinggal kita mengulang lagi. Kita ulang-ulang lagi. Biasanya orang itu belajar sekali gak cukup. Belajar satu kitab tahun ini gak paham. Tahun depan belajar kitab itu lagi, gak paham lagi. Harusnya ketika kita belajar satu kitab, kita sudah paham isinya. Paham isinya berbeda dengan mengulang kembali karena tidak paham. Yang kita inginkan adalah kita belajar sekali paham. Ketika kita mengulang itu cuma murojaah, mengulang saja. Adapun kalau kita belajar sekali, gak paham, ketika mengulang itu cuma mengulang sesuatu yang kita belum pahami. Di situ akan menghabiskan waktu kita. Umur kita pendek dan kita harus benar-benar manfaatkan umur tersebut. Kita masuk kemarin dalil yang kedua dari bab tentang tabarruk, ngalap berkah. Dalilnya adalah, sudah kita sebutkan dalilnya, kita ulang lagi, yaitu dari sahabat Abu Waqid Al-Lais. Dia mengatakan, kami itu pernah keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain, yaitu perang Hunain. Sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Hudasa wahdin bikufrin. Orang yang baru masuk Islam, kira-kira orang itu sudah menjadi alim atau masih jahil? Jahil ya kan? Hadis ini mengisahkan tentang kronologisnya itu, nanti ada sebagian sahabat minta ada pohon yang di situ mereka ngalap berkah sebagaimana orang-orang kafir. Orang kafir itu punya pohon, kemudian di situ mereka gantungkan senjata mereka. Tujuannya apa? Nah, senjatanya biar tajam, biar hebat gitu kan. Kemudian mereka duduk-duduk di situ, itikaf di situ mereka untuk ngalap berkah. Nah, sahabat yang baru masuk Islam juga melakukannya. Dan disebutkan di sini mereka itu hudasa wahadin bikufrin. Orang yang baru masuk Islam itu sudah alim atau masih jahil? Jawabannya masih jahil. Nah, pelajaran pertama yang kita ambil, bahayanya kebodohan. Bahayanya kebodohan. Karena kebodohan inilah mereka itu melakukan hal tersebut. Mereka itu minta kepada Rasul, wahai Rasul, berikanlah kami pohon untuk ngalap berkah. Kenapa mereka melakukannya? Karena mereka gak tahu. Jadi orang yang jahil, yang bodoh dalam agama, biasanya mereka menerjang yang Allah haramkan. Atau bahkan terjatuh ke dalam kesyirikan. Itu faedah pertama. Pentingnya kita harus belajar. Setiap diri kita itu bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Kita ketika diwafatkan oleh Allah, kita masuk kubur sendirian. Keluarga kita tinggal, harta kita juga tinggal. Gak ada yang ikut kita kecuali amal soleh. Lah terus siapa yang membantu kita? Kalau kita bersikeras untuk tetap dalam kejahilan, ketika kita wafat, gak ada yang peduli dengan kita. Kita harus bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Makanya di situ penting kita untuk belajar. Jangan sampai ketika wafat, penyesalan yang ada. Ya, sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajarlah yang benar tentang kesyirikan. Karena faktor terbesar seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan adalah kejahilan. Sebagaimana kisah sahabat ini. Jelas ya, itu poin pertama yang bisa kita ambil. Kemudian, poin yang kedua yang bisa kita ambil, ketika mereka mengatakan, nahnu hudasa wa'ahdin bikufrin, kami itu baru masuk Islam. Kami baru masuk Islam. Faedah yang kedua, bahwasanya biasanya seseorang itu, setelah dia lepas dari sebuah dosa, sebuah maksiat, atau sebuah kesyirikan, atau sebuah kebid'ahan, ketika dia baru bertaubat, biasanya itu belum clear, belum bersih secara full. Masih ada sisa-sisanya. Jadi ketika kita dulunya mungkin pernah terjerumus ke dalam kesyirikan, bertaubat kita, asarnya itu masih ada biasanya. Jelas ya, asarnya masih ada. Dan terkadang seseorang gak sadar, dia terjerumus lagi. Dia mengira ini sudah bersih, gitu kan? Tapi ternyata masih ada bekasnya. Nah, pelajaran yang kita ambil adalah, ketika kita baru bertaubat dari dosa, maksiat, kesyirikan, atau bid'ah, diperintahkan oleh Rasul apa? Hijrah. Dalam kisah preman yang membunuh 99. Datanglah kepada seorang ahli ibadah, nanya, aku bisa bertaubat gak? Apa kata ahli ibadah itu? Ya bisa, kamu sudah membunuh banyak orang, Allah gak akan terima taubatmu. Begitu banyak yang dibunuh, pakai perasaan, gak pakai ilmu. Habis itu ditebas juga lehernya, jadi genap 100 orang yang dia bunuh. Kemudian dia datang lagi kepada seorang alim. Apa kata seorang alim? Allah Maha Pengampun. Allah pasti akan mengampuni dosamu. Syaratnya apa? Syaratnya tinggalkan tempat tersebut. Ketika kau ingin bertaubat, masyarakat yang buruk itu tinggalkan. Pergaulan yang lama tinggalkan. Sistem gaya bergaul, gaya bicara, gaya bermuamalah zaman dahulu tinggalkan. Tujuannya apa? Agar kita betul-betul bisa membersihkan diri. Makanya kesalahan orang ketika dia bertaubat, temannya masih orang itu. Model dia ngomong masih begitu-begitu aja. Kegiatan sehari-hari masih begitu. Pasti ada sisa bekas-bekas apa keburukan-keburukan dahulu yang masih belum hilang dari dirinya. Ini faedah yang bisa kita ambil. Sahabat ini sudah masuk Islam. Tapi mereka masih menyisakan sisa-sisa kekufuran itu. Jadi ini faedah berharga yang kita ambil, yaitu ketika kita bertaubat, kita harus betul-betul perhatikan ini. Karena masih ada sisa-sisa dosa itu. Harus kita singkirkan apa pergaulan yang dulu yang kita pernah terjerumus salah di dalamnya. Kemudian kita betul-betul menuntut ilmu, kita betul-betul bertanya agar hal tersebut hilang. Bekasnya itu hilang dari diri kita. Kemudian kita lanjutkan. Lalu Abu Waqid Al-Lais melanjutkan, di saat itu ada orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon. Pohon bidara, sidrin. Yang dinamakan dengan Zatu Amwat. Pohon itu dinamakan dengan Zatu Amwat. Yuqalu laha Zatu Amwatin. Lalu kami pun melalui sebuah pohon. Famararna bi sidratin. Kami pun melalui sebuah pohon kepada sahabat tersebut. Lalu kami bertanya kepada Rasul, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami itu Zatu Amwat. Berikanlah kepada kami pohon sebagaimana orang-orang kafir itu memiliki pohon yang mereka gantungkan senjata-senjata mereka. Mereka yang yaqufuna indaha i'tikaf di pohon tersebut nyala berkah. Kami juga minta wahai Rasulullah SAW. Sampai di sini jelas ya kisahnya. Sahabat berjalan dengan Rasul ke Hunain. Kemudian mereka itu melihat orang-orang kafir punya pohon yang mereka gantungkan senjata mereka, ngalam berkah di situ. Kemudian sahabat ini pun yang baru masuk Islam datang kepada Rasul, wahai Rasulullah, kami juga minta pohon seperti itu. Yang diminta mereka apa? Pohon. Jelas ya? Yang diminta mereka itu pohon. Nah, faedah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya di dalam Islam yang menjadi patokan itu bukanlah nama. Yang menjadi patokan itu bukanlah nama. Tetapi yang menjadi patokannya adalah hakikat. Hakikat itu apa ya? Inti dari hal tersebut. Yang dia terbedakan dengan hal yang lain. Membahasakannya bingung. Hakikat itu pakai contoh belum nyaman. Sering anak kasih contoh masalah riba itu kan. Riba sebagian orang menamakannya dengan bunga atau dengan bahasa lain interest, bahasa Inggris misalnya itu kan bunga kata mereka. Bunga dengan riba namanya beda, jelas beda namanya. Kalau kita memahami agama itu cuma dengan nama saja, kita nanti bisa salah paham. Ketika orang bilang bunga, ya kita iyakan, oh berarti ini bunga, ini bukan riba karena namanya bunga. Tapi kalau kita kembalikan kepada hakikatnya, bunga itu apa? Ternyata setelah kita lihat bunga itu, orang minjam di bank, nanti dia harus bayar persentasenya. Ada bunga di situ namanya persentase tambahan. Atau seseorang nyimpan duit di bank, kemudian dia dapat persentase yang dinamakan dengan bank. Oh, itu sama juga dengan riba di zaman jahiliyah. Namanya saja yang beda. Contoh lain, khamr sekarang tidak disebut orang dengan khamr. Namanya bukan khamr, namanya bir. Namanya apa? Ekstasi misalnya kan. Berarti bir, ekstasi dan semisalnya itu bukan khamr. Kenapa? Karena namanya beda. Nah, kita akan kalau mengenal sesuatu cuma lewat nama akan salah paham. Makanya kita kembalikan kepada hakikatnya. Khamr dalam Islam itu apa? Khamr dalam Islam itu kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan adalah khamr. Jadi khamr dalam Islam apa? Khamr adalah semua yang memabukkan. Baik namanya bir, ekstasi, sabu-sabu, ganja, semisal semua yang padat ataupun yang cair. Khamr adalah semua yang memabukkan. Riba adalah tambahan dari pinjaman. Kan gampang. Itulah namanya hakikat. Paham ya? Nah. Di sini sahabat itu menamakan dengan pohon. Hai, minta mereka kepada Rasul adalah minta pohon. Ya enggak? Minta pohon namanya Zatu Anwat. Tapi lihat apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul malah menjawab, "Allahu akbar, innaha sunan." Kultum walladhi nafsi Muhammadin biyadihi kama qalat banu Israil ij'al lana ilahan kama lahum alihatan. Mereka minta kepada Rasul pohon sebagai tempat tabarruk. Mintanya pohon, namanya Zatu Anwat. Jawaban Rasul bukan pohon. Jawaban Rasul ij'al lana ilahan. Kaumnya Nabi Musa minta ke Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, jadikan kepada kami Tuhan yang kami sembah selain Allah." Padahal sahabat mintanya apa? Pohon. Hakikatnya itu bukan nama. Bukan nama ini, pohon itu. Tapi hakikatnya adalah ilah. Mereka minta pohon berarti minta ilah yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas kan di sini? Nah, jadi intinya apa? Intinya tadi, pohon itu tujuannya apa? Tujuannya agar mereka ngalap berkah. Ngalap berkah kepada selain Allah itu sama juga beribadah kepada selain Allah. Makanya di situ lihat dalilnya, Rasul malah menjawab, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Kaumnya Nabi Musa minta kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, buatkanlah untuk kami ilah." Ilah yaitu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang terdahulu memuja ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah bisa kita ambil. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga dari kisah ini, wajibnya kita itu mengembalikan perkara agama itu kepada ahlinya. Para sahabat ini minta kepada Rasul. Kemudian dihukumi oleh Rasul perbuatan mereka. Perbuatan kalian ini sama dengan perbuatannya Bani Israel. Minta Tuhan selain Allah. Jadi dikembalikan urusan agama kepada ahlinya. Keputusan Rasul ini perbuatan syirik. Jelas ya faedah yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita ada masalah dalam agama, kita kembalikan kepada ahlinya. Gak bisa dengan debat kusir. Gak bisa cuma dengan akal-akalan. Gak bisa cuma dengan modal perasaan dan yang semisalnya. Harus dikembalikan kepada ahlinya. Didengar dalil yang dibawakan oleh ahli agama tersebut. Kemudian faedah yang setelahnya bisa kita ambil. Bolehnya berdalil tentang syirik kecil, tapi dalilnya itu syirik besar. Bolehnya kita berdalil tentang syirik kecil, tapi dalilnya itu isinya syirik besar. Perbuatan sahabat ini minta pohon yang sebagai tempat ngambil berkah, itu syirik kecil ya, itu bukan syirik besar. Tapi dalil yang dibawakan Rasul, perbuatan kaum Nabi Musa. Perbuatan kaum Nabi Musa ini syirik besar. Jelas ya bedanya ya. Perbuatan sahabat minta pohon untuk ngalap berkah, ini syirik kecil. Kalau dilakukan ini syirik kecil ini. Tapi dalil yang dibawakan oleh Rasul, itu syirik besar. Perbuatan yang kaum Nabi Musa minta ilah selain Allah, itu syirik besar. Jadi kesimpulannya, bolehnya kita menjelaskan syirik kecil, tapi dalilnya pakai syirik, syirik besar. Jelas ya? Dan pertemuan yang kemarin sudah kita apa sebutkan faedah ini. Kemudian, faedah setelahnya yang bisa kita ambil juga. Sahabat di sini, kira-kira niat dan tujuan mereka minta pohon itu apa? Niat dan tujuannya apa? Tentu niat dan tujuannya baik. Ya enggak? Mereka agar senjatanya lebih tajam, agar lebih kuat, dengan digantungkan dapat berkah itu. Niatnya baik enggak? Niatnya baik. Nah, faedah yang bisa kita ambil, niat yang baik itu tidak bisa membenarkan sebuah kesalahan. Niat yang baik tidak bisa membenarkan sebuah kesalahan. Apabila perbuatan itu sudah salah secara syariat, maka niat sebaik apapun tidak bermanfaat di dalam agama kita. Kalau perbuatannya ini bid'ah, niatnya baik, tetap itu salah. Perbuatannya ini syirik, niatnya baik, tetap itu salah. Perbuatan mereka baik. Mereka ingin nyalah berkah agar senjatanya lebih bagus, perangnya lebih enak gitu kan. Tapi ternyata niat yang baik itu tidak merubah status perbuatan itu sebagai perbuatan syirik. Kemudian, faedah setelah yang bisa kita ambil. Para sahabat di sini minta kepada Rasul itu kan pohon. Minta kepada Rasul kan pohon. Ya enggak? Sedangkan Nabi Musa, kaumnya minta kepada Nabi Musa apa? Patung. Kaumnya Nabi Musa, yang disebutkan dalam ayat ini, minta kepada Nabi Musa, ija'al lana ilahan. Itu patung. Sahabat mintanya pohon. Dalilnya patung. Faedah yang bisa kita ambil, tidak ada bedanya apakah itu pohon, apakah itu patung, apakah itu keris, apakah itu garpu. Gak ada bedanya. Yang penting hakikatnya. Hakikatnya ngalap berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak di sini? Ya, sahabat minta pohon. Nabi Musa kaumnya itu mintanya patung. Kan beda seharusnya. Oh, ternyata enggak beda. Sisi persamaannya apa? Persamaannya itu di sini. Yaitu sama-sama ngalap berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini bentuknya pohon, nanti antum mau bentuknya keris, mau bentuknya garpu, mau bentuknya bonsai, mau bentuknya ikan sabung. Oke. Kan ada ikan sabung ini kalau berkah kan dipajang di jualan, wah laris insyaallah ya, ikan sabung. Ikan lohan dipajang ikan, wah bawa anu deh, bawa cuan. Intinya sama. Apapun bentuknya, kalau ngalap berkah kepada selain Allah, tidak ada dalilnya, itu perbuatan syirik. Pajanglah foto syekh di sini kan, atau dipakailah ada apa butir-butir tasbih dikocek mesnya biar berkah ini. Atau ada butir-butir tasbih masukkan dalam laci untuk kembalikan duit itu kan, biar apa duitnya laris nanti banyak duit masuk ke dalam. Nah, sama, intinya sama, ngalap berkah kepada selain Allah itu poin kesyirikan dan itu banyak terjadi. Ini harus kita betul-betul kita paham. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga yaitu bahayanya teman-teman yang buruk. Bahayanya teman-teman yang buruk. Asal muasalnya kenapa sih kaumnya Nabi Musa minta ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Kita ketahui bersama mereka itu dijajah oleh Fir'aun, ya kan, ratusan tahun dijajah oleh Fir'aun di bawah bendera kesyirikan, yang Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ratusan tahun mereka melihat kesyirikan, bermuamalah dengan orang musyrik, sehingga lambat laun kesyirikan itu akan berbekas di dalam diri mereka, meninggalkan asar, sadar atau tidak sadar. Jadi orang yang tinggal di komplek permukiman orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ahli bid'ah, nanti sadar enggak sadar ada syubhat yang masuk di situ. Jadi faedah yang bisa kita ambil adalah bahayanya kita berteman, bergaul dengan orang-orang musyrik atau orang-orang buruk atau bertetangga dengan orang-orang yang buruk tersebut. Itu faedah terakhir yang bisa kita ambil dari kisah ini.